Apa yang engkau pinta secepat ini ingin berpisah. Du-du-du-du-du. Du-du-du-du-du. Katakan sejujurnya, jangan engkau sembunyi di balik mata kau simpan dusta. Aku rela melepas ikatan cinta kita bila memang itu yang kau inginkan. Mengapa malam ini semua baru terluka? Kau simpan dia yang lain di matamu. Bukanlah berpikir yang akan ku tangisi, namun pertemuan yang ku sesali semua. Natalia, aku insan biasa yang selalu tersisi. Kan dalam kehidupan, di dalam bercinta pun aku kalah. Du-du-du-du-du. Du-du-du-du-du. Sembunyi di balik pintu kau simpan dusta. Aku rela melepas ikatan cinta kita kalau memang kau inginkan. Mengapa malam ini semua baru terungkap? Perpisahan yang akan ku tangisi, namun pertemuan yang ku sesali semua. Kalau ada yang KTP, namanya Natalia, silakan ya. Tapi cewek ya khusus ya. Natalia U. Agus Agustin, Natalia mana, Muhammad. Natalia, Natalia, mana KTP-nya? Saya kasih hadiah. Dikasih cium loh sama Obi. Cium plus plus plus. plus rekaman di JK Record satu lagu. Ada enggak Natalia? Ya enggak ada, Bi. Ya enggak. Oh, Mina Natalia. Kalau yang cowok Natalia berarti. Banyak. Oh, Natalia Mala juga. Sok kadinya. Oh. Pokoknya boleh, silakan ya, Maya. Ya, Mak. Pokoknya terima kasih sama-sama, untuk Obi. Sama-sama. Obi juga sehat selalu. Amin, amin. Bahagia selalu, amin. Pokoknya kita bersyukur selalu karena dari dulu dan sampai sekarang saya sama Obi masih terus off airnya juga masih ada. Kita jadi selalu sama-sama, kerja ya. Sama, saling bagi job. Amin. Pokoknya yang asik-asik aja. Ternyata memang seperti keluarga akhirnya. Dan